السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين صغرمتي، pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan sampaikan sedikit dalam rangka tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr tawasi bit thabat, agar kita tetap kokoh dalam agama, agar kita tetap istiqamah di atas tauhid wa sunnah, di atas ad-din al-islam. Saya sampaikan sedikit tentang keistimewaan agama ini. Kita pilihkan beberapa poin saja dari apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab kecilnya atau dalam kutayb Ad-Durrah Al-Muqtasarah fi Mahasinid-Din Al-Islami. Pembahasan ringkas tentang Mahasin Ad-Din, keindahan-keindahan agama. Ikhwani fiddin a'azakumullah, di samping menambah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di atas agama ini, juga agar kita mengetahui betapa jahatnya ahlul ahwa, ahlul dalal yang merusak agama ini atau menambah-nambahkan dengan sekian ajaran bid'ah yang akhirnya keindahan tadi tertutup. Akhirnya keindahan tadi hampir-hampir tidak terlihat, karena yang terlihat adalah perbuatan-perbuatan bid'ah mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Yang pertama, keistimewaan agama ini adalah karena dibangun di atas iman, di atas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarika lah. Jadi ini keistimewaan yang sangat tinggi. Tidak ada satu agama pun yang dibangun di atas tauhid, la ilaha illallah, kecuali agama ini. Tidak ada satu agama pun yang dibangun di atas keyakinan kecuali agama ini. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Semua agama-agama buatan manusia. Dan semua agama-agama berakhir pada ide-ide manusia yang tidak didasari sesuatu yang pasti. Sehingga ikhwani fi din, a'azakumullah, Syekh Sa'di rahimahullah mengawali dengan keistimewaan ini. Dibawakan ayat Allah, "Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Agama ini dibangun di atas prinsip keimanan yang Allah katakan, "Qulu amanna billah." Katakan, kami beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beriman pada apa yang diturunkan kepada para anbiya. Kepada Ibrahim, Ismail, wa Ishaq, wa Ya'qub, wal asbat, wa ma utiya Musa wa Isa. Alayhimus salatu wassalam. Ini dasar agama Islam. Dibangun di atas keimanan dan keyakinan. فهذه الأصول عظيمة التي أمر الله عباده بها. Inilah prinsip agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun agama ini di atas prinsip ini. Dalam ayat lain Allah katakan, qulu, ucapkanlah Rabbuna Allah. Kemudian istiqomahlah. Nabi pun ketika ditanya tentang agama ini, ringkaskanlah ya Rasulullah, dijawab, qul amanna billah thumma istaqim, atau qul amantu billah thumma istaqim, katakan amantu billah kemudian istiqamah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, sesuatu yang dibangun di atas keyakinan pasti akan berbeda dengan sesuatu yang dibangun di atas keraguan, di atas ikut-ikutan, di atas kebiasaan, di atas perkara-perkara yang bisa dibantah oleh manusia lain. Tetapi apa yang menjadi dasar agama ini adalah keimanan kepada Allah SWT. Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan seluruh alam semesta, yang menakdirkan, yang menentukan. Sehingga fitrah manusia manapun, fitrahnya enggak bisa mengingkari bahwa ini agama yang hak. Karena kita tidak mengajak pada pikiran manusia, tidak mengajak kepada ide-ide manusia, tapi kita mengajak kepada Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Siapa yang lebih baik ucapannya dari mereka-mereka yang da'a إِلَى اللَّهِ, yang mengajak kepada Allah. Maka mereka akan melihat dengan hati mereka, dengan fitrah mereka, ini agama bukan bikinan manusia. Selalu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, atau melalui utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Khonibni na'azakumullah, yang kedua, walaupun tidak berurutan, bahwa hadha ad-din, agama ini merupakan agama rahmat. Agama kasih sayang. Syekh Zahdi rahimahullah menyatakan di antara keistimewaan dan keindahan agama ini karena dia dibangun di atas rahmat. Kata beliau, "Inna dinal Islam dinu rahmatin wa barakatin wa ihsanin wa hath ala manfaati anwa'il insan." Kata beliau, agama ini agama kasih sayang, agama rahmat, agama hikmah, agama yang memperhatikan kepentingan-kepentingan manusia itu sendiri, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa buktikan dalam masalah mengambil hak orang lain diatur, imma dengan hibah pemberian dan keridhaan, wa imma dengan perdagangan yang juga dasari taradhin, saling ridho antara keduanya. juga tidak boleh ada kecurangan di dalamnya, enggak ada kezaliman di dalamnya. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana seseorang bisa mendapatkan haknya dengan adil. Dan bagaimana si fulan bisa mendapatkan haknya dengan adil. Dan bagaimana bisa bertukar, apakah dengan perdagangan ataupun dengan yang sejenisnya, tetapi masing-masing ridha dan masing-masing mendapatkan apa yang diinginkannya. Saling menguntungkan, saling menenteramkan. Masya Allah. Ini diatur. Siapa yang mendalami masalah muamalah akan semakin yakin bahwa agama ini agama rahmat. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan berkali-kali dalam Al-Qur'an tentang mudahnya agama ini. Allah katakan Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Taha, sungguh kami tidak turunkan kepadamu Al-Qur'an untuk memberatkanmu atau untuk menyengsarakanmu. Agama ini bukan agama yang menyiksa, tapi agama yang mengajarkan keindahan ibadah yang sangat pas untuk manusia itu sendiri. Agar hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tetap terjaga dan hubungan dengan manusia juga tidak terhalang. Kebutuhan-kebutuhan pribadinya diajarkan oleh Allah caranya, jalannya. Ini ikhwan ibn na'azakumullah. Dan Allah katakan dalam ayat lain tentang masalah agama ini, Allah katakan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Allah tidak menyukai untuk kalian kesusahan. Yuridullah bikum al-yusra. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin. Allah mengajarkan satu agama yang penuh rahmah. Sehingga puasa diajarkan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dan dianjurkan oleh Nabi, bahkan ditekankan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah. Karena sungguhnya pada sahur itu barakah. Lengkap sudah rahmat. Tetapi apa yang kita katakan tadi di awal, dirusak oleh mereka-mereka yang berlebih-lebihan, melampaui batas, ghulu, ekstrim, akhirnya gambaran indah tadi hilang. Padahal tadi ajaran puasa adalah ajaran yang sungguh-sungguh dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui tentang kebutuhan manusia, kemampuan manusia, kelemahan manusia. Allah maha tahu. Sehingga Allah ajarkan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan diajarkan pula oleh nabinya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, bersahurlah. Maka siapa yang kemudian berpuasa dengan puasa bid'ah, puasa mutih, puasa mati geni, puasa sekian puluh hari, 40 hari, maka dia menyiksa dirinya sendiri. Atau puasa untuk tidak duduk, berdiri terus, dan tidak bernaung untuk tetap di bawah matahari. Bahkan, walaupun itu adalah karena nazar, Nabi melarang. Ada apa dia? Kok berdiri di panas sana? Ya Rasulullah, dia bernazar untuk berpuasa, tidak bernaung, dan tidak duduk. Suruh dia duduk, suruh dia bernaung, dan teruskan puasanya. Yang disuruh teruskan puasanya. Dan dalam kesempatan lain Nabi menyatakan, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari ghulu. Dalam Al-Quran juga demikian. Tentang al-ghulu, melampaui batas ekstrim. Karena agama ini agama rahmat, agama kasih sayang. Kalau kemudian diajarkan perkara-perkara bid'ah yang memberatkan, memberatkan, memberatkan, akhirnya manusia akan merasa berat dan mengira bahwa agama ini susah. Padahal mereka sendiri yang mengada-adakan kebid'ahan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, akan binasa para mutanatti', orang yang ekstrim atau yang melampaui batas. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan iyyakum wattanattu', iyyakum watta'ammuq, iyyakum wattabaddu', wa 'alaykum bil 'atiq. Hati-hati kalian dari yang namanya tanattu', tabaddu', ta'ammuq. Semua-semuanya perkara ekstrim. Tabaddu' mengadakan perkara baru yang ditambah-tambahkan dalam agama. Ta'ammuq, berdalam-dalam pada sesuatu yang tidak perlu dibahas. Tanattu' adalah perkara-perkara yang ekstrim melampaui batas. Iyakum, hati-hati kalian. Alaikum bil'atiq, atas kalian untuk berpegang dengan yang awal, yang pertama, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka akan terlihat keindahan agama ini. Inna hadad din yusrun, kata Nabi SAW. Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushadad din illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah. Siapa yang memberat-beratkan agama ini, dia pasti akan kalah. Artinya tidak akan konsekuen. Tidak akan sanggup. Karena agama ini sudah pas ukurannya, sudah pas bilangannya, sudah pas jumlahnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dengan demikian, siapa yang yushadaddin, yang berat-beratkan agama, ujung-ujungnya dia gak akan sanggup. Pasti ghalabah, pasti akan kalah dia. Yassiru wala tu'assiru. Bashiru wala tunaffiru. Mudah-mudahkanlah. Dan jangan mempersulit. Berilah kabar gembira. Dan jangan memberat-beratkan. Jangan bikin orang lari. Qul inna a'udzubikumullah wala tunaffiru, jangan membuat orang lari dengan perkara-perkara yang menyusahkan, memberatkan, yang sesungguhnya tidak diajarkan dalam agama. Maka makna yassiru wala tu'assiru, ajarkan apa yang mudah dalam agama ini, dan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah sangat mudah. Yang wajib-wajibnya diajarkan, yang sunnah-sunnahnya dianjurkan. Kalau tidak mengerjakan yang ini, itu tidak wajib, tidak mengapa. Tapi sebaiknya kau kerjakan. Bukankah kewajibanmu belum tentu sempurna? Maka disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Ila akhirih. Khun ibn a'azakumullah, termasuk keindahan Islam yang paling tinggi adalah kesempurnaannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Masyaallah. Harus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pada kita bimbingan agama yang penuh rahmat, dan Allah sebut sebagai nikmat. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Kalau takarannya pas, ukurannya pas, kadarnya pas, nikmat. Kalau berlebih-lebihan, beban, susah, tersiksa, berat. Kalau kurang, tidak sempurna. Maka berarti agama ini ni'mah. Karena diajarkan ukurannya, diajarkan aturannya, diajarkan bagaimana caranya beribadah, bermuamalah, ila akhirih. Khawani filina azakumullah. Maka kalau sudah jelas sempurna agama ini, maka siapa yang menutupinya dan siapa yang membuat rusak gambaran indah ini? Sekali lagi, ahlul bidah. Karena berarti mereka menganggap agama belum sempurna, masih perlu ditambah dengan sekian tambahan-tambahan baru. Apakah agama ini perlu rekayasa baru, perlu dipugar atau perlu ditambah? Allah katakan sudah sempurna, tinggal pelajari, kerjakan. Tetapi sebagaimana yang pertama dan kedua tadi tertutup, ketika mereka menambahi dengan sekian tambahan ajaran baru, maka muncullah di samping bid'ah-bid'ah yang menyesatkan, muncul kebiasaan. Kayaknya kalau ide saya dipakai akan lebih bagus lagi. Kebiasaan untuk memikirkan apalagi kira-kira yang lebih bagus lagi. Apalagi yang lebih bagus lagi. Sok tahu terhadap agama. Padahal sudah sempurna dan sudah lengkap. Khamilina azakumullah. Termasuk keindahan agama ini adalah bahwa agama dinu nasihah. Agama yang berlandaskan nasihat. Ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Qulna liman ya Rasulullah, kami katakan untuk siapa itu ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li ammatil muslimin wa ammatihim. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas lillah wa fillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Aduh, untuk Rasulnya. Dalam rangka menjalankan perintah Rasulullah SAW. Dalam rangka menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Kitabih. Karena mengikuti kitabnya. Wali a'immatil muslimin. Dan untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa'ammatihim. Dan untuk keumuman kaum muslimin. Di samping makna nasihat. Juga nasihat memiliki makna memberikan sesuatu yang terbaik. Memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah SWT adalah mengesakannya dalam ibadah. Memberikan sesuatu yang terbaik untuk Rasulullah SAW adalah dengan ittiba' kepadanya. Memberikan sesuatu yang terbaik untuk Al-Quran adalah mempelajarinya, membacanya, mempelajarinya, dan menerapkannya. Dan memberikan yang terbaik untuk penguasa adalah mentaati mereka fil ma'ruf dan menasehati mereka dengan cara yang baik. Dan untuk ammatul muslimin, memberikan terbaik untuk keumuman kaum muslimin, yang paling terbaik adalah memberikan nasihat ilmu kepada mereka. Mengajarkan kebenaran, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, mengajarkan hadis-hadis yang sahih, mengajarkan sekian kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saya katakan bahwa ini adalah keindahan Islam, keistimewaan Islam, karena yang namanya manusia, kecuali yang ma'sum, yang dijaga oleh Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah manusia tempat salah dan lupa. Sehingga kalau ada nasihat menjadi sempurna. Si fulan yang lupa diingatkan oleh orang yang ingat. Yang ini lalai, maka diingatkan oleh mereka yang dalam keadaan sadar. Yang ini belum tahu, diberitahu sama yang belum tahu. Yang ini emosi, dinasehati oleh orang yang lebih bisa menahan sabar. Yang lebih bisa menjaga kesabarannya. Tawasi bil haqqi wa tawasi bil sabr. Dan itu barakallahu fikum, tawasi bil marhamah. Itu saling memberikan kasih sayang. Saling memberikan kasih sayang. Nasihat itu kasih sayang. Ini juga barakallahu fikum dirusak oleh sekian ahlul dalal yang mengatakan bahwa nasihat itu adalah memusuhi. Sehingga jangan memberikan nasihat. Kalau engkau memberikan nasihat berarti engkau memusuhi kelompok lain. Memusuhi golongan lain. Engkau menganggap mereka keliru. Engkau menganggap begini dan begitu. Ajib. Gak terbalik. Kok bisa? Yang dianggap pemecah belah adalah penasehat-penasehat. Penasehat hanya berkata, ini yang benar, ini yang salah. Ini sunnah, ini bid'ah. Ikuti sunnah, jangan ikuti bid'ah. Ini tauhid, ini syirik. Peganglah tauhid, jauhilah kesyirikan. Apa ini yang disalahkan sebagai pemecah belah umat? Ini khunudana azakullah, terjadilah kerancuan. Padahal justru itulah keindahan agama ini. Itulah keindahan agama. Sehingga selalu hidup tawasi bil haqqi, tawasi bil sabr, tawasi bil marhamah, selalu hidup dan tegak amar ma'ruf nahi munkar. Dan semuanya harus lillah, wali rasulihi, wali kitabihi. Semuanya harus ditegakkan karena Allah, karena mengikuti Rasulnya, karena berpegang dengan kitabnya. Jangan keluar dari garis-garis tersebut. Jangan keluar dari garis yang dikatakan oleh Allah. Jangan keluar dari garis yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan keluar dari garis yang sudah ada dalam kitab Allah. Saling menasehati dengan cara sunnah. Khonifidina a'azakumullah. Juga masih berkait dengan nasihat. Penasehat itu bukan pemaksa. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkanlah, engkau ini sebagai pengingat. Engkau ini hanya memperingatkan. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Tidaklah atasmu kecuali menyampaikan. Kalau mendapatkan hidayah dengan nasihat kita, walhamdulillah. Kalau tidak, mau apa lagi? Kita katakan adainal wajib. Kita sudah menunaikan kewajiban. Dan kita katakan wa ma 'alaina illa al-balagh. Tidaklah kewajiban kami kecuali menyampaikan. Ini juga yang tadinya indah menjadi terlihat menyeramkan ketika munculnya para ekstremis, para teroris yang mereka katanya amar ma'ruf nahi munkar tetapi memaksa. Akhirnya menghalalkan darah yang tidak halal. Akhirnya memberontak kepada penguasa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Akhirnya bersikap dengan sikap-sikap anarkis yang bukan sunnah. Fadzakir innama anta mudzakir. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusdu min al-ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya yang namanya ghayy dan rusd sudah sangat jelas. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghaib. Jelas perbedaannya. Dan itu tugasnya para da'i, para ustaz menyampaikan ini rusd, ini ghaib. Jelaskan sejelas-jelasnya. Jangan sampai ada orang yang masih belum paham sehingga ketika mereka menolak, menolak karena tidak paham. Itu yang kita kasihani. Itu yang kita kasihan pada mereka. Adapun para penolak-penolak walaupun sudah paham tapi mereka enggan dan tidak mau. Khalas. Kullu an-nas yadkhulul jannah illa man aba. Semua manusia akan bisa masuk surga kecuali yang tidak mau. Berarti memang tidak mau. Selesai. Khana bin na'azakumullah. Khususnya berkait dengan penguasa diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan man yansah lidhi sultanin falyakhudh bi yadihi. Siapa yang menasehati penguasa memiliki kekuasaan, maka peganglah tangannya. Fa in sami'a minhu fadzak wa illa fala 'alaik. Kalau dia mau mendengar, itu yang kita harapkan. Wa illa fala 'alaik. Kalau tidak, tidak ada atasmu kejelekan. Engkau sudah menyampaikan. La 'alaik. Tidak mengapa atasmu. Engkau sudah melaksanakan kewajiban. Sudah tegak hujjah. Khonidin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ini juga sesungguhnya indah dan menunjukkan bahwa Islam itu masya Allah sempurna, indah, agama yang mulia, agama yang benar-benar dari Allah pencipta alam semesta. Khonidin a'azakumullah termasuk keindahan Islam. Bahwa agama ini menjaga daruriyatil khams. Menjaga perkara-perkara penting pada manusia. Tentunya agama di dalamnya. Menjaga agamanya, menjaga darahnya, menjaga hartanya, menjaga kehormatannya, dan menjaga akalnya. Kita lihat aturan agama, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, semuanya menjaga perkara-perkara ini. Agama ini terlindung dengan disyariatkannya al-jihad. Wal-jihad dengan dua jenisnya, bisayfi was-sinan wa bil-hujjati wal-bayan. Apakah jihad dengan pedang dan tombak, ini dengan secara fisik, atau pedang bil-hujjati wal-bayan? Dan khususnya di masa-masa sekarang ini Kata masyayikh, kata beberapa ulama, ya, aku melihat jihad yang paling tinggi sekarang ini adalah dengan hujjati wal bayan, dengan dakwah, dengan menyampaikan ilmu. Membantah syubhat, membantah penyimpangan-penyimpangan, menerangkan kebatilan ahlul batil, menerangkan sesatnya kelompok-kelompok sesat, agar kaum muslimin terjaga agamanya. Jadi suruh. Dalam Quran dan Sunnah disuruh. Jadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah dengan sesuatu yang lebih baik. Dan itu melindungi agama. Demikian pula keluar suatu saat dalam keadaan tertentu para ulama memfatwakan wajibnya jihad secara fisik, maka itu pun menjaga agama. Dan yang namanya jihad li'i'la'i kalimatillah, untuk mengangkat kalimat Allah setinggi-tingginya. Demikian pula menjaga darah. Berapa kali Rasulullah SAW berpesan tentang darah, hati-hati, darah kaum muslimin. Atau dengan ucapan Rasulullah SAW di khutbatul wada', la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali menjadi seperti orang-orang kafir dulu. Kalian saling memenggal leher-leher kalian. Sebagian memenggal leher sebagian yang lain. Demikian pula disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah yang sama. Rasulullah SAW menyatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Ketahuilah, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini, seperti sucinya Mekah, seperti sucinya bulan Dzulhijjah, seperti sucinya hari Arafah. Kaum muslimin yang saya hormati. Dengan demikian, maka Rasulullah SAW berpesan untuk menjaga darah kaum muslimin, untuk menjaga harta kaum muslimin. Jangan ditumpahkan darah kaum muslimin dengan zalim, dengan tanpa haknya. Jangan dirampas harta kaum muslimin dengan zalim, dengan tanpa hak. Jangan dijatuhkan kehormatan kaum muslimin dengan cara yang zalim, dengan tanpa hak. Khamilina azakumullah. Ini menjaga darah kaum muslimin. Sehingga para ulama ketika mereka melihat bahwa kalau mereka melawan akan terjadi korban dari kalangan kaum muslimin, mereka memilih untuk sabar. Seperti Imam Ahmad rahimahullah ketika didatangi oleh fuqaha Baghdad, datang kepadanya menyampaikan, kita mau sampai kapan sabar tertunda pada mereka, kenapa kita tidak melawan ila akhirnya. Dijawab, dima'ul muslimin, dima'ul muslimin, la ara dhalik wala amurukum. Darah kaum muslimin, aku tidak sependapat dengan kalian, aku tidak perintahkan kalian. Darah kaum muslimin. Berpikir jauh ke depan bahwa mereka muslimin melawan orang-orang yang pengikutnya juga muslimin. Mungkin sebagian mereka sudah terlalu jauh, tapi sebagian yang lain, orang yang tidak tahu menau, orang awam yang hanya ikut-ikutan penguasanya, akan terjadi pertumpahan darah sesama mereka. Ini juga sudah kita lihat berbagai macam perbuatan-perbuatan khawarij, ahlul hawa, kaum reaksioner, merusak keindahan ini. Padahal agama mengajarkan untuk saling menjaga darah kaum muslimin, mengajarkan untuk saling menjaga harta kaum muslimin, untuk saling menjaga kehormatan kaum muslimin. ini juga dirusak oleh mereka dengan tingkah pola mereka yang sama sekali tidak ada perhitungan, apalagi agama, apalagi dengan ilmu. Dengan perhitungan akal mereka saja kayaknya tidak, mereka tidak berhitung sama sekali. Khonibidina azakumullah. Termasuk yang dijaga, yang kelima adalah al-aql. Agama, darah, harta, kehormatan. Yang kelima akal. Kita lihat ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, iyyakum wa ta'ammuq. Wa ta'ammuq adalah berdalam-dalam membahas sesuatu yang tidak perlu dibahas. Sehingga akal terjaga. Kalau membahas perkara-perkara tentang zat Allah, berbicara tentang takyif, kayak apa tangan Allah, bagaimana, itu termasuk ta'amuk. Niscaya mereka akan stres dan akan gila, gak sanggup akal-akal mereka. Dilarangnya khamr karena merusak akal. Dilarangnya narkoba karena merusak akal. Sekian perkara dilarang agar akal kaum muslimin jangan rusak. Subhanallah. Betapa indahnya agama ini. Nasykurullah ta'ala walhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, bimbingan syariat agamanya, diutus Rasulullah SAW yang mengajarkan sunnah-sunnahnya. Kita terbimbing pada perkara yang terbaik, yang sempurna, yang lengkap, yang indah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita barakah dan hidayah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketetapan hati kita di atas kitab wa sunnah sampai kita mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته